Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilma wa yaqina wa fiqha. Wa qala al-imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kifayatil Akhyar, thumma idha nawa al-istibahata falahu arba'atu ahwalin. Ahaduha ayanwiya istibahata al-fardhi wa nafla ma'an fayastabihuhuma walahu tanaffulu qabla al-faridhati wa ba'daha wa fil waqti wa kharijih wa la yushtaratu ta'yinul faridhati 'alal rajih wa yakfi niyatil fardhi mutlaqan wa yusalli ayya faridhatin syaa'a wa inna wa mu'ayyanatan falahu ay yusalli ghayraha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladhi syara'a lin-nasi al-hukma at-tayyiba بحكمة بالغة والصلاة والسلام على المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد وعلى المصطفى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Kifayah Al-Akhyar. Titik masalah yang kita pelajari pada pekan lalu berkaitan dengan masalah niatan tayamum. Dan sebagaimana dalam kajian kita Bidayatul Mujtahid, kita telah menuturkan hakikat ma'nawiyah niat dalam fiqh Syafi'i, bahwasanya niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bil fi'il, yaitu menunjukkan sesuatu. Waalaikumsalam. Muqtarinan, ya, diiktirankan, dikorinkan, disandingkan dengan perbuatan yang diniatkan. Nah, pada kali ini kita lanjutkan pembahasan niatan at-tayammum. Tapi yang meniatkan ini niatannya adalah niat istibahah. Apa itu istibahah? Niatan istibahah dalam tayamum ini maknanya adalah meniatkan dengan tayamum ini pembolehan amalan-amalan yang disyaratkan dengannya kesucian, seperti sholat. Tayamum dengan niatan supaya boleh sholat, karena dia sebelumnya dalam keadaan berhadas, kemudian dia tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia tayamum dengan niatan istibahah, niatan membolehkan, niatan mau sholat lah gitu intinya. Dia tayamum supaya boleh sholat gitu. Maka orang yang seperti ini ada 4 kondisi. Tadi dibacakan kondisi pertama, an yanwiya istibahatal fardhi wan nafli ma'an fayastabihuhuma. Dia meniatkan pembolehan sholat wajib dan juga sholat sunnahnya. Jadi istibahah al-fard dan juga nafl. Nafl ini sholat sunnah bersamaan dalam satu niat. Maka dia dengan niatan tersebut diperbolehkan mengamalkan dua ibadah tersebut, ibadah sholat fardu dan ibadah sholat sunnah. Contoh diwajibkan antum bersuci ketika masuk waktu sholat, ya kan ya? Zuhur lah, zuhur, anggap zuhur. Ya, zuhur kita punya qobliyah berapa? Rokaat, 4 rokaat. Punya ba'diyah berapa? Boleh 2 dan boleh ditambah lagi 2 lagi jadi 4. Tafadhol. Kemudian ada sholat fardu zuhur 4 rakaat. Ketika azan azan zuhur, antum sudah mencari enggak ketemu air. Taib antum kemudian tayamum dengan niat apa? Saya pengin sholat zuhur dan juga sunah-sunahnya zuhur. Gitu ya. Maka fayastabihuhuma, boleh buat dia untuk melakukannya. Walahu tanaffulu qabla al-fariidhati wa ba'daha, dan dia boleh melakukan salat nafilah sunnah sebelum zuhur dan juga setelah zuhur. Paham enggak di sini? Anda paham enggak? Sekali tayamum. Karena tayamumnya dia niatannya untuk dua hal, yaitu sholat fardunya dan sholat sunnahnya, sholat zuhurnya dan qobliyah ataupun ba'diyahnya, atau bahkan tahiyatul masjid lah sekalian, pokoknya sunnahnya dan fardunya dia udah niatan gitu dalam tayamumnya. Wa fil waqti wa kharijihi, baik itu di waktu zuhurnya itu atau di luar waktu zuhur. Ngerti maksudnya? Kalau kita contohnya tadi di zuhur, di waktu zuhurnya atau di luar waktu zuhur. Apa maksudnya? Maksudnya antum walaupun menunaikan sholat tersebut di waktunya maupun di luar waktunya. Antum ketiduran jam 11 ya. Kemudian tidur sampai asar. Ngerti enggak? Berarti kan antum harus mengqadha sholat kan yang tadi ketinggalan sholat zuhurnya. Maka antum tayamum, karena enggak ada air atau enggak bisa pakai air, tayamum. Untuk meniatkan apa? Saya pengen niatin sholat zuhur, asar dan sholat sunnahnya gitu. Maka antum boleh ketika itu sholat sunnahnya dan juga sholat fardunya boleh. Gimana? Faham enggak? Padahal itu di luar waktu sholat zuhur. Piye? Faham enggak, Rafi? Rafi antum di sini aja, Rafi. Bisa di sini. Nah, biar ana enggak nengok-nengok situ terus. Bisa? Atau di sini. Kelihatan enggak dia? Hah, enggak apa-apa kan? Nah, Rafi, masyaallah antum nih. Antum datang aja udah lucu ya, gimana kok? Baca. Ya, taib. Wala yustaratu ta'yinul fariidhati 'ala ar-rajih, dan tidak disyaratkan menta'yin atau menentukan salat fardu apa yang antum niatkan di tayamum antum. Yakni ketika antum mau salat zuhur, nah antum niatin tayamum antum pengen untuk salat wajib. Ya, gimana? Boleh enggak? Boleh. Ah, paham enggak? Jadi ini kan mau sholat zuhur nih, azan nih imam, imam azan. Kok imam azan terus DKM apa marbot kemana tuh? Gitu kan? Nah azan marbot, gitu kan? Antum cari air nggak ada. Atau antum punya penyakit yang nggak mungkin pakai air. Ya kemudian antum tayamum plek niatan supaya bisa sholat wajib dan sunnah. Dan di hati antum enggak tergambar atau tertentukan apa nama sholatnya. Gimana? Paham? Enggak tergambar apakah qobliyah atau ba'diyah atau zuhur atau sholat apalah gitu. Yang penting saya bisa sholat secara mutlak baik apa? Mau zuhur kek, mau sunnah gitu. Dalam hati apa? Sholat sunnah dan fardu khalas. Maka itu sah. Karena tidak disyaratkan ta'yin as-sholah, ta'yin faridahnya gitu loh. Menurut pendapat yang rajih ya. Wa yakfi niyatul fardhi mutlaqa. Dia cukup meniatkan salat fardu secara mutlak. Wa yusalli ayya faridatin syaa. Gitu ya. Kalau di safar kan bisa jamak bisa qasar, ya kan ya? Nah, ketika antum tayamum karena enggak dapat air, antum pengen salat maghrib dan isya berjamak ya. Dengan jamak, misal jamak takhir. Ya, misalnya kita kita mau ke daerah Semarang. Ternyata maghrib, waktu maghrib kita ada di daerah Indramayu dan di rest area misalnya. Turun, kemudian kan apa? Tayamum. Enggak ada air misalnya. Tayamum, mau cari ya nanti ketinggalan habis gitu loh. Udah cepetan aja enggak ada air. Tayamum di turab yang tahir. Kemudian niatan apa? Pengen sholat fardu. Oke? Okay? Nah, kemudian antum boleh enggak sholat fardu? Ya boleh. Apa? Maghrib dan isya. Tadi pas niatan tayamum, niatan sholat maghrib atau isya atau enggak niatan itu? Niatannya apa tadi? Sholat fardu. Yang penting sholat fardu. Maka antum boleh di sini karena ni wa yakfi niyatul fardhi mutlaqa wa yusalli ayya faridatin syaa. Wa inna wa mu'ayyalatan falahu an yusalliya ghairaha. Kalau dia meniatkan suatu salat fardu yang mu'ayyanah, dia juga boleh salat selain dari, baik selain dari salat fardu itu atau salat fardu lainnya di waktu tersebut. Ya. Misalnya antum tadi di rest area, harusnya kan antum salat maghrib dan isya. Jamak ya, jamak takdim gitu ya di maghrib, di waktu maghrib ya. Maka antum niatannya apa? Tayamumnya pengen supaya bisa sholat maghrib. Tok. Tok, ngerti enggak tok? Wae ya. Ya, ha? Fakot ya. Tapi disingkat oleh orang Indonesia toknya doang. Tok. Ya. Fakot. Fakot. Jadi kol-kolahnya doang yang ini fakot tok. Tok ya. Sito gitu kan. Nah, jadi dia niatan sholat maghrib to, fardu maghrib to. Tapi kenyataannya, prakteknya apa? Dia sholat apa? Maghrib dan isya. Falahu an yusalliyal isya. Dia boleh sholat isya. Karena niatannya dia adalah istibahah fard dan nafl. Dan dia mengucapkan istibah niat fard mutlaqot. Faddal, silahkan. Hatta dia enggak kepikiran mau maghrib atau isya, penting sholat fardu, maka sah untuk sholat apapun selama itu fardu. Gitu ya. Baik. Ikhra' al-halah al-thaniyah. Ahsanallah ilaikum. Wa qal al-halatu thaniyah. Ayyan wil faridata sawa'un kanat ihdal khamsi. أو منظورة ولا تخطر له النافلة فتباح له الفريضة لأنه نواها وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفرض للفريضة فرضي شتر فرضي لأن للفريضة لأنتم للفرض لأنتم سامع معنى أنتم سامع معنى لاتي 2 versus 3. Kalah kita. Kalau kita menang mahal. Ya, ini keadaan yang kedua, an yanwi al faridhah. Dia meniatkan salat fardu. Sawun kanat salat fardu ma'anisi salat yang diwajibkan atasnya. Sawun kanat ihdal khamsi au mandhurah. Baik sholat fardunya dia yang dia niatkan itu salah satu dari 5 waktu sholat itu atau sholat yang dinazarkan. Kalau antum menazarkan sholat untuk suatu hal, maka sholat tersebut menjadi sholat faridah buat antum dengan ketentuan yang antum nazarkan. Misalnya kalau misalnya ana lulus lipia, ana bernazar kepada Allah akan sholat duha di setahun pertama setiap hari, maka berarti sholat duha ini yang tadi sunnah antum lazimkan menjadi wajib atas antum kalau apa? Antum lulus lipia. Maksudnya lulus lipia, maksudnya lulus masuk lipia, bukan lulus lulus dari Libya, antum masuk aja belum udah lulus. Ya gitu ya. Itu namanya surat apa? Surat Manzurah ya. Tapi sekarang antum enggak harus jadi anak Libya untuk berilmu ikhwan. Antum harus bersungguh-sungguh walaupun bukan anak Libya ya. Ya jadi itu hanyalah wasilah, baik Madinah, Libya, Utsman pun antum enggak harus jadi ulama. Antum enggak harus di Utsman untuk jadi ulama. Bahkan rata-rata enggak jadi. Anda bercanda ya teman-teman ya. Walaupun kenyataan begitu, Anda bercanda. Tapi insya Allah akan mencetak rekan-rekan yang masya Allah berilmu, yang soleh insya Allah. Walaupun ya enggak disebut ulama, tapi yang penting soleh. Taib. Wala yakhturu lahu anna filata. Ya. Kalau Diana manusia gitu. Kalau antum kan wala takhturu lahu anna filatu. Hah? Yakhturu. Berarti antum tak, ya berarti antum kalah, udah kalah mahal kalau jumlah. Wala yakhturu lahun nafilah, ya. Jadi tidak terpikirkan tentang sholat sunnah, yang dia niatkan hanyalah sholat yang wajib atasnya. Baik sholat di antara sholat waktu atau sholat yang dinadarkan. Maka fatubahu lahu al-faridhatu li'annahu nawaha, maka boleh dia untuk sholat fardu karena dia meniatkan sholat fardu di tayamumnya. Kemudian bagaimana dengan sholat sunnahnya? Wa kadza an-nafilatu qablaha wa ba'daha. Begitu pula dia boleh sholat sunnah sebelum sholat fardu ataupun setelah sholat fardu. Itu kalau pas tayamum antum niatin sholat fardu tok. Baik antum ta'yin sholat fardunya atau antum mujmalkan sholat fardunya. Ya saya tayamum ini karena pengen sholat fardu, fadl. Ya. Maka antum habis itu bebas mau sholat fardu, mau sholat sunnah ke pada waktunya. Wa ba'dal waqti 'ala ar-rajih, walaupun setelah waktunya, pendapat yang rajih. Baik. Kenapa dibolehkan sholat sunnah padahal tayamum niatan sholat fardu? Li'anna nafla taba'un lil faridah, karena sholat sunnah itu sebenarnya taba' ikutan bagi sholat faridah. Biasanya sholat sunnah ini maksud di sini sholat sunnah rawatib. Tapi karena dimutlakkan ya di sini atau umum, maka mencakup sholat sunnah apapun yang antum lakukan pada waktu tersebut. Baik. Kita menuju ke al-hala ats-tsalitsah. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum wa qal al-hala ats-tsalitsah. An yanwil nafla wahdah fala yastabihul fardhu ala ar-rajih li'anna al-fardhu matbu'un fala yasihu an yakuna tabi'an wa lam yanwihi walau nawa mashal mushafi awil junub al-iktikaf fahuwa kaniyatin nafli fala yastabihul fardhu ala al-madhhab wa yastabihu ma nawa ala as-sahih walauna watayammuma li salatil janazah fahuwa katayammumi linnafli ala sahihi liannaha wa in ta'ayyanat alayhi fahiya kannawafil min haythu innaha ghayru mutawajjihah alayhi bi'aynih ala tara annaha taskut bi fi'li ghayrih. Al-hala ats-tsalitsah, dari keadaan orang yang berniat di tayamumnya, an yanwiya nafla wahdahu, dia tayamum dengan niatan istibahah salat sunnah. Tok. Fala yastabihul fardhu 'ala ar-rajih, maka itu tidak apa? Melegalisir pembolehan salat fardu menurut pendapat yang rajih. Artinya dia boleh salat sunnah. Nah, kalau dia mau salat fardu menurut madhab apa? Harus ngapain kalau mau salat fardu berarti? Tayamum maning. Ya enggak? Iya, kenapa? Karena tadi tayamum yang first time itu, yang pertama itu dia apa? Niatannya apa? Salat sunnah. Maka di sini dalam madhab dia tidak boleh salat fardu dulu. Dia hanya boleh salat apa? Salat sunnah. Karena itu sesuai dengan niatan dia, minimalisir untuk salat sunnah. Ya, tidak terangkat ke salat fardu. Kalau misalnya kemudian dia mau salat fardu harus apa? Tayamum lagi. Ya. Arti lainnya, contohnya, gambarannya adalah kalau misalnya masuk waktu azan, masuk waktu zuhur, antum dengar azan zuhur, kemudian antum tayamum dengan niatan sholat sunnah qobliyah zuhur, maka boleh gak antum sholat zuhur dengan itu? Dalam mazhab ini tidak boleh. Antum harus apa? Setelah qabliyah zuhur, antum tayamum lagi dengan niatan salat salat fardu ataupun salat zuhur. Gitu. Gimana? Ngerti? Ngerti? Hah? Antum bingung dengan itu sih. Ntar dengerin rekamannya. Udah biarin aja itu. Ya. Mana tadi ya? Mana tadi ikhwan? Li'anna an-nafla tab'un al-fard ya itu ya. Wal fardu matbu' dan fardu shalat fardu itu diikuti oleh nafil. Jadi enggak sebaliknya. Ya, nafil itu tidak diikuti oleh fardu. Sementara fardu diikuti oleh nafil. Artinya kalau misalnya antum meniatkan nafil to, maka fardu enggak dapat. Tapi kalau antum meniatkan fardu to, nafil dapat. Dalam mazhab ini. Ya. Fala yasihu an yakuna tabi'an walam yanhi walan yanuhi. Maka tidak sah kalau misalnya itu hanya sebatas tabi', yaitu sebatas nafil dan tidak meniatkan fardu. Walau nawa massal mushafi, kalau misalnya dia meniatkan tayamum untuk supaya bisa apa? Megang mushaf. Awil junubu li'tikafa, atau orang junub meniatkan i'tikaf, maka itu semanzilah dengan niatan sunnah. Maka tidak boleh yastabih al-fard. Ngerti? Orang junub dia kan mau mandi junub, tapi ternyata enggak ada air. Ternyata enggak ada air, maka dia pun apa? Tayamum. Boleh. Hatta junub gitu loh. Tapi masalah dalam fikih Syafi'i, sekali lagi ingat bahwa tayamum itu tidak menghilangkan hadas dalam fikih Syafi'i. Tayamum hanya sebagai mubih lis-shalah. Ini menurut jumhur dari ulama-ulama mazhab ya, di beragam mazhab Malikiyah, Syafi'i, Hanabilah. Ya. Orang junub dia mau i'tikaf. Ya, boleh enggak dia i'tikaf? Boleh, tapi jangan junub dulu. Maksudnya antum harus mandi junub. Oh, ternyata enggak ada air. Maka ngapain? Tayamum. Niatan tayamum ngapain? I'tikaf. Supaya bisa i'tikaf ntar malam nih. Maka fahuwa ka niyatin nafil, maka dia semanzil dengan niatan amalan sunnah. Fala yastabihul fard, maka tidak bisa itu untuk melegalisir bolehnya salat fardu. Ana kasih gambaran realnya. Antum pengen i'tikaf dan mulai sebelum ghurubus syams, sebelum maghrib. Antum mau datang ke masjid ya. Antum junub tuh sore. Tapi i'tikaf itu kan ya puasa ya. Ya enggak apa-apa sih, orang junub lagi puasa enggak apa-apa kan ya. Asal jangan junub homemade ya, junubnya harus junub asli ya. Kalau junub buatan batal puasanya. Ya Rafi, antum ngerti enggak hal-hal kayak gini? Itu Miftah ketawanya kok beda dia. Beda, baru saat baru. Kok ketawanya mulai nyebelin ya? Kayaknya dulu ketawanya tawadu deh. Sejak nikah nyebelin ya. Beda iya. Kan. Iya, sekarang udah bisa dia ngebully sekarang. Di antung dia. Ya. Nanti kayaknya Rafi mengikuti jejaknya kayak gitu. Siapa duluan di antara antum? Ah, di antara antum nih siapa duluan, nanti dia yang bisa ngebully. Iya. Sampai mana tadi, Hon? Ah, ini kan puasa. Sore abis asar ternyata dia junub. Dia udah punya plan sebelum maghrib dia harus ke masjid mau mulai i'tikaf di hari terakhir Ramadan itu gitu misalnya. Maka setelah dia tahu dia junub, dia cari air. Ternyata enggak ada air, ya. Enggak ada air, dia cari. Maka dia pun tayamum untuk apa? Supaya bisa i'tikaf. Maka dia masuk ke masjid. Dia kemudian sholat sunnah. Oke, itu tayamum untuk i'tikaf semanzilah dengan apa? Sunnah. Taib. Mungkin boleh. Taib. Ya, untuk sholat sunnahnya. Azan berkumandang. Mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah maghrib. Dan itu memang ada sunnahnya dari Nabi SAW. Liman sya' bagi yang mau. Maka kemudian sholat maghrib qomat. Dia boleh enggak dia sholat maghrib dengan tayamum tadi itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Lagi pula dia tayamumnya sebelum dukhulul waqt ketika itu. Itu muskilahnya. Ya kan? Sebelum masuk waktu maghrib. Maka dia harus tayamum lagi menurut madhab Syafi'i. Ya itu diperhatikan. Menurut madhab Syafi'i. Maka Anda enggak mengatakan bahwa saya ini ijma' fikih Islam, tidak. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ini di dalam madhab Syafi'i saja, ya. Maksudnya bukan enggak kita belajar di dalam madhab Syafi'i dan juga madhab lain juga seperti ini. Tetapi enggak seluruh madhab seperti ini. Enggak seluruh ulama menyepakati ini. Ya, fala yastabihul fardu 'ala al-madhhab, ya, dalam madhab Syafi'i. Wa yastabihu ma nawa 'ala sahih. Dan dia dibolehkan melakukan hal yang sesuai dengan niatan dia menurut pendapat yang lebih sahih. Amal pendapat yang sahih. Walau nawa tayammuma li salatil janazati fahuwa katayammumi lin nafli 'ala sahih. Kalau misalnya dia meniatkan tayammum untuk salat jenazah, ya, untuk salat jenazah, apa hukum salat jenazah untuk umum masyarakat? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Untuk umum masyarakat, untuk individu sunnah muakkadah, gitu kan. Walau nawa tayammum li salatil janazah fahuwa katayamumi linnafli ala sahih. Maka dia seperti tayamum untuk hal yang sunnah, salat-salat sunnah. Ya, maka kalau misalnya dia habis salat jenazah nih, rombongan udah pada bawa jenazah, dia kan udah selesai sama jemaah salat jenazah. Rombongan pada mau salat jenazah, apa bukan salat, mau mengantarkan jenazah ke kuburnya. Antum ditinggal sendiri di situ dan ternyata antum pengen salat mutlak gitu. Maka boleh enggak dengan tayamum salat jenazah tadi? Boleh. Ya. Ala sahih. Li'annaha wa in ta'ayyanat 'alayhi fahiya kan nawafili min haitsu innaha ghairu mutawajjihatin 'alayhi bi'ainihi. Ala tara annaha tasqutu bi fi'li ghairihi. Ah, singkatnya adalah apa? Bahwasanya walaupun antum ini antum menyatakan dalam niatan antum niatan tayamum ini untuk sholat jenazah, tapi kan sholat jenazah itu nafilah seperti sholat rawatib. Dari segi apa? Sama-sama hukumnya sunnah muakkadah untuk antum, sunnahlah hukumnya, maka semanzilah. Maka dengan niatan tayamum tersebut boleh sholat sunnah pada waktunya, pada waktu tersebut boleh sholat sunnah, tapi sholat fardu enggak dapat. Kenapa? Karena antum tadi meniatkan sholat yang semanzilah dengan sholat sunnah, maka khalas tidak dapat, tidak boleh sholat fardu dengan tayamum tersebut. Al-halatu rabi'ah. Assalamualaikum. Al-halatu rabi'ah ayyanwi as-salata faqat fa huwa kaman nawa an-nafla 'ala ar-rajih wallahu a'lam. An yanwi as-salata faqat, dia meniatkan sholat tok, yang penting saya sholat gitu loh. Fa huwa kaman nawa an-nafla 'ala ar-rajih, maka ini seperti yang meniatkan sholat sunnah menurut pendapat yang rajih. Empat rincian dari niatan istibahah ini, ikhwan, ini dalam madhab Syafi'i. Dan alhamdulillah beliau menyebutkannya dengan sangat baik dan tertib. Tetapi ini menurut yang berpendapat bahwasanya tayamum itu mubihun lis-shalah, bukan rafi'un lil hadas. Kalau antum mengikuti pendapat bahwasanya tayamum itu rafi'un lil hadas, maka ini udah enggak perlu lagi. Paham enggak? Karena bagi orang, bagi ulama-ulama yang mazhab ini, tayamum rafi'un lil hadas yaitu menghilangkan hadas. Artinya khalas antum ketika tayamum semanzilah dengan wudu. Atau mandi junub satu semanzilah. Jadi enggak perlu apa? Enggak perlu memikirkan apakah ini nafil atau enggak perlu. Bahkan niatan tayamum yang penting saya tayamum udah khalas. Ini saya menghilangkan hadas, selesai. Menghilangkan, hilang hadasnya. Artinya kalau udah hilang hadas, antum tohir bukan? Ketika antum tohir, antum boleh sholat apa aja kan? Boleh megang mushaf? Boleh. Baik mushaf mahal atau mushaf murah, boleh. Gitu. Hatta tadinya antum junub, gak ketemu air, antum tayamum khalas. Atau habis itu mau sholat sunnah, mau sholat fardu, mau masul mushaf, bahkan mau tawaf sekalipun, maka boleh. Karena ada udhur, antum tidak mendapatkan air. Gitu ya. Rafi' lil hadas. Gitu. Ya begitu. Faham enggak sampai sini, ikhwan? Itu bagi ulama yang mengatakan tayamum rafi' lil hadats. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu la yarfa'ul hadats, tidak menghilangkan hadats, melainkan tayamum yubih lis salat al manwi 'alaiha, gitu loh. Membolehkan salat yang memang diniatkan untuk itu atau amalan yang diniatkan untuk itu. Baik. Ada soal sampai sini, ikhwan? Di live ada soal? Biasanya enggak ada, kita baru kalau ngomongin jin baru ada tuh soal. Ngomongin setan, ini tayamum apa yang ditanyakan gitu. Ustaz, jin tayamum enggak, Ustaz? Jin tayamum gimana? Debu aja gitu, truk nembus nanti ya. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Far'un tayammumu an hadathi asghari fabana akbar wa aksu. Apa itu? Mana enggak ada situ. Punya lebih bagus. Apa sih? Pokoknya bagus lah pokoknya. Lam zanna punya itu enggak ada kayak gitu ya? Tulisan itu apa? Judulnya ada enggak? Ada. Fara terus apa? Tayammum. Sama. Faban akbar wa aksu. Buh, tambah banyak yang punya tantu 4 tuh ya. 4 lawan 2 alwi kita. Tapi enggak apa-apa nih, harganya 200.000. Ini paling berapa gitu kan. Ayo, lanjut aja. Wa qala law tayammama bi niyyati istibahati sholati dhannan anna hadathahu asghar fa kana akbar aw dhanna anna hadathahu akbar fa kana asghar sahabila khilaf li anna mujibal hadathaini wahidun wallahu a'lam. Ahsan. Fara Kaudiana, lau dhanna anna hadathahu asghar fakana akbar aw al'aks. Kalau misalnya dia tayamum tapi dia menyangka hadasnya itu kecil, hadas kecil, ternyata hadas akbar. Atau dibalik, dia menyangka hadasnya itu akbar padahal hadas kecil. Antum ngerti kan bedanya hadas asghar dengan akbar? Dia bilang hadas asghar itu adalah riya, sum'ah. Gitu? Itu ngaco. Hadas akbar itu seperti menyembah patung. Ini terlalu banyak belajar tauhid, jadi nggak ngerti kayak gini. Ya. Jadi hadas asghar itu seperti apa? Kentut, ya, tidur pulas, kemudian makan daging unta menurut sebagian ulama lagi mengatakan bukan. Ya, jadi kencing, BAB dan seterusnya. Ya, tapi kalau hadas akbar? Junub. Nifas haid, ya. Jadi hadats asghar itu yang menanggulanginya adalah wudu. Hadats akbar yang menanggulanginya adalah mandi, begitu ya. Nah, kalau dia mengira bahwa hadatsnya itu kecil, padahal ternyata dia berhadats besar, atau sebaliknya dia menyangka dia berhadats besar, padahal hadatsnya itu kecil. Taib, kita baca. Lau tayammama bi niyyati istibahati sholati dhannan anna hadathahu akbar fakana akbar. Kalau misalnya dia tayamum dengan niatan pembolehan untuk sholat dan niatan tersebut dia mengira bahwa saya hadasnya itu asghar, kecil, fakana akbar. Fakana akbar misalnya gimana? Dan ternyata hadasnya apa? Besar, bukan hadas kecil. Atau sebaliknya, au dhanna anna hadathahu akbar fa kana asghar. Atau dia mengira hadasnya itu hadas besar, padahal kenyataannya hadasnya cuma hadas kecil. Maka sahabila khilaf. Maka kedua-duanya sahih, enggak masalah. Tanpa ada persisian ulama, li anna mujibal hadatsaini wahid. Karena pencetus hadas, dua hadas akbar dan asghar itu afan. Yang menjadi pengwajib untuk dua hadas sama-sama itu bersuci. Ala kulli hal sama khalas. Dan dia dalam konteks tayamum. Karena tayamum itu bisa menanggulangi keduanya. Dalam artian dalam mazhab Syafi'i, tayamum bisa membolehkan orang baik yang berhadap besar atau berhadap kecil untuk sholat. Adapun kalau misal dia ada air, maka enggak boleh dia tayamum. Dia harus disesuaikan dengan relnya. Kalau misalnya hadas akbar, maka harus apa? Mandi. Kalau misalnya hadas asghar, maka harus apa? Wudu. Begitu. Tapi ketika dua-duanya ini enggak bisa karena enggak ada air, maka bersatulah dalam satu platform yang namanya tayamum. Kalau ternyata antum salah niatan dengan maksud niatannya dari asghar atau akbar, akbar atau asghar, dan ternyata salah niatan, maksudnya salah sangka, tadi niatannya asghar ternyata akbar, niatannya akbar ternyata asghar, maka itu enggak masalah. Ya, gitu. Karena ini masuk dalam satu tayamum khalas, tayamum untuk dua hal tersebut, it's okay. Ya. Begitu. Tapi bagi ulama yang tadi tayamum itu rafi'ul hadas, enggak bakal mempermasalahkan ini. Apalagi ini, ya. Enggak masalah, yang penting tayamum atau tayamum, ya tayamum khalas antum telah hilang hadasnya. Oke. Okay. Gimana ikhwan? Lanjut? Yakin? Lanjut? Kok kayaknya antum kayak muram gitu, kayak enggak terima gitu. Kenapa? Enggak siap. Bisa baca kan? Bisa. Ayo foto baca. Assalamualaikum ilaikum. Antum Rofi ketawa, nanti juga antum baca lihat. Lihat aja. Tapi mukadimah yang luar, legendary mukadimah itu. Ayo lanjut lanjut. Jangan ketawa, jangan ketawa. Lanjut lanjut. Wa qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa masal wajhi wal yadaini ila al mirfaqaini wat tartibi wa qala syarih rahimahullahu ta'ala min faraidi tayammumi masal wajhi wal yadaini liqaulihi ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aydikum wa aydiyakum wa aydiyakum li fi'lihi alaihi salatu wassalam amma al wajhu fayajib wali fi'lihi wali fi'l. Baik, qal berkata Abu Suja rahimahullah wa mashul wajh wal yadaini ila al mirfaqaini wat tartib. Dan kemudian dalam mazhab Syafi'i setelah niatan dan juga memukul turab, mashu wajh, mengusap wajh. Kemudian wal yadaini ila al mirfaqain, kedua tangan sampai ke siku, dan itu yang dikenal juga di Indonesia seperti itu. Wat tertib, dan tertib enggak boleh dibalik. Ya. Gimana dibalik? Tangan dulu, kemudian wajah, terus baru ingin debu. Ya kan? Itu namanya bahlul ya. Gitu. Min faraidhi tayammumi mashul wajhi wal yadain, mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, disebut musab karena tidak mungkin dia pakai ghusl. Karena ghusl harus dengan air. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydikum. Ya. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Dan li fi'li alaihi salatu wassalam. Istamir. Ammal wajhu fayajibu isti'abuhu kal wudu'i. Naam, la yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri alladhi yajibu isalu al-ma'i ilaiha ala al-madhhab lil mashaqqah. Wa qala al-qadhi Husain la yasunnu aydhan. La yusannu aydhan. Wa yajibu isalu turabi ila al-zahir mastarsala min al-lihyati ala al-adhhar kal-wudu'i. Baik, sini amma al-wajh fayajibu isti'abuhu kal wudu. Wajah antum harus mengarsir seluruhnya seperti wudu. Ya, ini menunjukkan turabnya juga ya jangan sedikit banget turabnya, ya mencakup gitu loh. Naam. Ya, la yajibu izalu turabi ila manabiti sya'r. Tidak wajib menyampaikan debu tersebut ke manabit asy'ar, ke pangkal tumbuhnya rambut. Maksudnya rambut di sini bukan rambut kepala, tapi rambut yang ada di wajah. Ya. Mungkin enggak antum punya rambut di wajah. Ya jambang apa yang brewok gitu kan. Ya, kan kadang orang kan ini, ada yang sampai sini jenggotnya kan? Nah, ini sya'ar namanya. Ini lihi ini sya'ar sebenarnya. Kumis yang tebal sya'ar. Antum enggak harus kayak gini, harus ke apa bagian dalam sya'ar gitu. Bagian pangkal awal akar apa bagian bawahnya di kulit itu agak susah kalau untuk turab. Ya kan? Kalau air mungkin antum kucek-kucek juga nanti masuk gitu kan. Tapi kalau turab Susah apa ya, kok antum isinya rambut doang itu muka gitu kan. Ser gitu kan. Ini rambut, alis juga panjang segini ini. Ini di film-film Cina ini mah. Ya, di film-film Sun Gokong banyak ini. Ya. Ya. Nah, ini enggak harus. Ya, kalau misalnya banyak rambutnya di mukanya. Ya. La yajibu yusallu turabi ila manabiti sya'ri alladhi yajibu yusallu ma ilaiha 'ala al-madhhab. Yang mana kalau air wajib itu. Wajib, ya. Menurut madhab ini seperti itu. Lil masyaqqah, karena sulitnya. Kalau debu sulit. Lebih-lebih ini kan debu. Kalau air di manabitu sya'r, di bawahnya, di bagian permukaan kulit yang ada banyak bulunya atau rambutnya, itu mungkin nanti akan kering kan. Lah kalau debu, debu banyak gitu, antum ini sampai mana bisa gitu, banyak masuk ke dalam ini, itu nanti apa isinya? Ini jambung gede banget, terus di bawah ini banyak banget apa? Titik-titik debunya tuh di dalam itu, gimana itu? Ya kotor, ya jadi memperburuk dirinya gitu loh, dan itu berarti masyaqqah. Al-Qadhi Husain berkata la yusannu aidan, tidak dianjurkan pula. Jadi tidak wajib dan bahkan dianjurkan pun tidak untuk itu. Wa yajibu isalu turabi ila zahiri mastar salam min al-lihyah ala al-adhhar kal wudu. Wajib untuk menyampaikan turab ke zahir atau yang tampak dari juluran jenggot, ya, yang tampak saja itu antum harus. Jadi kalau misalnya ini jenggotnya ya, nah yang zahirnya aja. Jadi enggak perlu antum takhlil gini ser gitu. Terus ini debu banyak. Antum pengen bikin pempek atau apa gitu. Ya, gitu. Kal wudu, sebagaimana wudu. Fadhil. Ahsanallahu ilaikum wa qal wa ammal yadani fa yajibu isti'abuhuma bi turabi ma'al mirfaqaini wa hadha huwa al madhhab fi ar-Rafi'i wa ar-Rawdah. واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الحاكم واثنى عليه وخالفه البيهقي وقال الصواب وقفه على ابن عمر وقفه على ابن عمر وبالقياس على الوضوء. طيب untuk masalah yadan ini kan ada qaul jadidnya dan ada qaul qadimnya Imam Syafi'i, tidak kita bahas untuk pagi ini insyaallah, pada pekan depan insyaallah kita bahas. Tapi intinya adalah dalam mazhab Syafi'i sampai mirfaqain, ya. Sampai mirfaqain. Ya, begitu. Sebenarnya yang lebih ke sunnah itu adalah sampai kaf aja. Tapi itu insyaallah akan kita bahas pada pekan depan insyaallah taala. Ya. Ada soal? Kalau tentang jin jangan dijawab. Satu dua sito. Ya, sito. Sito. Pertanyaan dari Jonathan Iskandar. Oh, masya Allah. Ustadz, apa badal dari mencuci kemaluan saat dalam mandi junub? Bukankah ini berhubungan dengan izalah najis? Ini izalatun najasah. Iya. Ah, ini adalah, ya. Ini dalam kondisi tidak bisa menggunakan air. Baik. Oke, kholas? Kholas. Jadi ketika junub, kan ada posibilitas ada najasah yang menempel di sekitar kemaluan gitu kan. Nah, ternyata gak ada air. Dan kemudian kita perlu ibahah li sholah dengan cara tayamum. Nah, bagaimana kalau tayamum kan jelas membadalkan wudu atau mandi junub. Lalu bagaimana dengan belepotannya sekitar kemaluan itu? Maka kita katakan bahwasanya eksistensi najasah di sekitar kemaluan ini adalah dhanni sifatnya. Dhanni yaitu apa? Hanya persangkaan dan tidak bisa memastikan apakah memang betul ada. Ya. Dan dalam mandi junub Yang sahih adalah bahwasanya menggosok bagian sekitar kemaluan itu tidak diwajibkan, melainkan sunnah. Maka dalam fikih Syafi'i, orang mandi junub dengan cara menenggelamkan diri di sungai saja tanpa ngapa-ngapain, tenggelam aja ini semua kena air keluar, sah. Ya, tidak dipikirkan dengannya apakah di sini masih belepotan najis atau enggak gitu loh. Karena belepotannya seseorang akan najis ketika dia setelah mandi, setelah jima misalnya, itu sifatnya dhanni, bukan sesuatu yang yakin. Ya, kecuali kalau memang najis tersebut berbentuk dan ada tulisannya najis, najis, najis, nah itu baru ketahuan. Ya. Dan najasah, izalatun najasah itu tidak melazimkan dengan air. Bisa dengan dihapus dengan apa? Kain misalnya atau apa gitu. Jadi ketika dia melihat bahwasanya mungkin sekitar kemaluannya ada beberapa cairan, mungkin maninya atau madinya, maka dia cukup apa? Menghapusnya dengan handuk atau semisalnya. Ya, begitu. Maka enggak masalah. Ya, tidak dengan tayamum itu. Itu izatun najasah cukup dengan handuk atau tisu atau semisalnya, tisu basah misalnya. Enggak masalah insyaallah. Kalaupun ternyata yang tersisa adalah mani-mani yang berceceran di sekitar itu, ya maka itu pun mani enggak najis. Ya cuman tidak relevan lah, dia tahu banyak mani di situ. Ah, biarin sholat ah pakai. Enggak. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Baik, syukran Syekh ini Jonathan Iskandar. Kita lanjut ke mata Nabi Suja. Tolong disediakan ini di sini. Apa? Apa namanya? Board sama